أو باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. قرأنا إلى قال الإمام ابن كثير طيب وتقدم قليل لا بس نعيد. قال في شرحه قال ابن كثير رحمه الله الآيه دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. آيات ini sebagai celaan, cercaan kepada orang yang menyimpang dari kitab dan sunnah, dan justru berhukum kepada selain kitab wa sunnah dari kebatilan-kebatilan. Wa huwa al-muradu bitaghuti hahuna. Wa taqaddama ma dzakarahu Ibnu Qayyim. Dan sudah lewat apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang definisi taghut. Tadzakkarna al-an al-wajib. Wajib alaikum tah? Sah? Bukan tah. Wajib alaikum sah? Iya. Idzan ma huwa at-taghut? Qaul Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Tapi mada yaqul Imam Malik? Ma katab? Amartukum bi muraja'ah, sah? Muraja'ati makna taghut fi awal al-bab, di awal bab. Khawatir di antara kalian ada yang ikutnya di tengah, tidak tahu tentang makna taghut di kitab atau di bab yang pertama atau kedua. Yaitu ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Naam. Madza yaqulu Imam Malik? Ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Tetapi kurang lengkap sesungguhnya. Harus ada kalimat wa huwa radin. Mengapa? Karena kalau setiap yang diibadahi selain Allah berarti taghut, nanti akan ada yang berkata Nabi Isa taghut karena disembah. Nabi Uzair taghut karena disembah. Malaikat taghut karena disembah. Tidak. Kenapa? Karena harus ada kalimat wa huwa radin, dan itu yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah dalam keadaan ridha. Adapun Nabi Isa tidak ridha. Malaikat juga menyatakan tabarra'na ilallah. Kami berlepas diri kepada Allah dari mereka-mereka yang menyembahku. Demikian pula para anbiya. Idzan ma huwa taghut? Kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Mada yaqulu Jabir bin Abdullah? Naam. Kuhan kana tanzil alaihi musyaitan. Kuhan yang turun pada mereka, kuhan itu dukun-dukun yang turun pada mereka, syaitan-syaitan. Mada yaqulu Umar bin Khattab? Syaitan. Kata Umar bin Khattab, taghut syaitan. Ada lagi? Yang lain. Naam. Irfa saut. Ma huwa? Sihir. Baik, as-sihir. Wa madha? Qaul Ibn Kathir, ma huwa? Irfa saut. الشيطان وما نعم dan apa yang disuruh oleh syaitan dari kesyirikan-kesyirikan dan ibadah pada selain Allah. طيب تقرؤون انتم وتحفظون ويخرج في الامتحان. قال قد تقدم sudah lewat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa annahu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' fa kullu man hakama ila ghairi kitabillah. Setiap yang berhukum kepada selain Al-Qur'an dan selain kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad hakama ila taghut, berarti dia berhukum dengan taghut. Alladhi amara Allah ta'ala 'ibadahu al-mu'minin an yukaffiru bih aw an yakfuru bih. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada hamba-hambanya kaum mukminin untuk mengingkarinya, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, disuruh untuk menjauhi dan mengingkari taghut. Fa inna at-tahakum laisa illa ila kitabillahi wa sunnati rasulih, karena tahakum berhukum tidak ada lain kecuali harus kepada kitabullah Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man kana yahkumu bihima, dan kepada siapa-siapa yang menghukumi dengan keduanya. Ayat al-Qalam. Berhukum, laisa illa, berhukum tidak lain kecuali dengan berhukum itu laisa illa ila al-kitab wa ila sunnah, sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, au man yahkum bihima, fahadha alladhi zalla fihi al-khawarij. Disinilah tergelincirnya khawarij. Pokoknya harus kitab dengan sunnah, tidak mau dengan manusia. Padahal kalau orang tersebut berhukum dengan kitab wa sunnah, tidak mengapa kita berhukum dengan orang tersebut. Artinya hakim, qadhi yang mengadili. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Faman hakama ila ghairihima, siapa yang berhukum kepada selain keduanya, faqad tajawaza bihi haddahu, berarti dia telah melampaui batasnya, wa kharaja amma syara'ahu Allah wa rasuluh, yang berarti dia keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, wa anzalahu manzilatan la yastahiqquha, yang berarti dia anzalahu mendudukkan selain Allah tadi sebagai Tuhan, anzalahu manzilatan la yastahiqquha, mendudukkannya pada kedudukan yang tidak sepantasnya. Wa kadzalika man 'abada syai'an dunallah fa innama 'abada at-taghut, demikian pula siapa yang menyembah sesuatu selain Allah maka berarti dia menyembah taghut. Siapa yang berhukum pada sesuatu selain Allah berarti dia berhukum pada taghut. Siapa yang mengikuti sebagai akidah agama pada selain Rasulullah maka dia mengikuti taghut, karena bisa matbu', bisa ma'bud, bisa muta'. Dia mentaati siapapun dalam kekafiran kepada Allah berarti dia mengikuti taghut. Fa in kana al-ma'budu salihan, kalaupun yang disembahnya orang saleh, sarat ibadatul abid lahu raji'atan ila syaitan, berarti jadilah penyembahan si abid tadi, penyembahan orang yang menyembahnya itu sesungguhnya kembalinya kepada syaitan. Alladhi amarahu biha, yang menyuruhnya dengan peribadatan syirik tersebut. Jangan disalahkan orang solehnya. Barakallahu fikum. Abid, ma'bud. Abid yang beribadah, ma'bud yang diibadahi. Sang abid yang menyembah selain Allah musyrikun. Tapi ma'budnya taghut. Kan begitu. Tetapi kata beliau, tidak mesti yang disembahnya itu adalah tagut. Kadang yang disembahnya orang saleh. Orang soleh beneran. Bukan dianggap soleh padahal musyrik, bukan. Orang soleh, ahli tauhid. Misalnya menyembah Syekh bin Baz, menyembah Syekh Albani misalnya. Siapa tahu di akhir-akhir zaman nanti akan muncul. Dulu pernah ada awliya. Namanya misalnya. Apa disalahkan mereka? Mereka selalu menyatakan jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah selain Allah. Artinya dia soleh. Berarti siapa yang disembah oleh abid tadi yang menyembah orang soleh? Yang disembah pada hakikatnya adalah syaitan. Yang disembah pada hakikatnya syaitan. Karena syaitan yang menyuruh. Itu orang soleh, gurumu, syekhmu yang mengajarkan engkau tauhid wa sunnah. Minta kepadanya. Dia dekat dengan Allah. Dia sangat dekat dengan Allah. Panggillah. Ya fulan, ya syekh fulan, ya syekh allan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ketika mereka menyembahnya, maka mereka mengikuti syaitan. Tidak mengikuti orang soleh. Orang soleh enggak nyuruh. Barakallahu fikum. Sehingga jangan otomatis mencerca yang disembahnya. Jangan kita justru mencerca Nabi Isa alaihi salam. Ingin membantah kekufuran Nasrani, kemudian memaki-maki Yesus. Enggak tahu dia, enggak sadar kalau itu adalah Isa alaihi salam. Jangan disalahkan. Yang disalahkan syaitan yang membawa mereka menyembah nabinya. Cukup kita katakan seperti yang Allah ajarkan. Ta'alau atlu ma. Marilah kemari. Kami bacakan apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Atau seperti ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kepada kalimat yang kita sepakati antara kami dengan kalian. Jangan menyembah kecuali Tuhan Allah saja. Dan kita jangan saling menyembah. Dan manusia tidak boleh saling menyembah. Ini kalimat yang seharusnya kita ajarkan pada mereka. Jangan isinya caci maki kepada sesembahannya. Barakallahu fikum. Kadang-kadang yang mereka sembah asal muasalnya orang saleh. Akhirnya kita mencerca orang saleh. Kita mencerca wali-wali Allah. Ini bahaya. Akhirnya justru ditolak dakwah tauhid bukan karena dakwah tauhidnya, tapi karena kebodohan kita dalam berbicara dalam dakwah, karena kita mencerca orang saleh, mencerca Nabiullah, mencerca para ulama, mencerca seorang imam misalnya. Kembali kepada kitab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Pada hari kami kumpulkan mereka seluruhnya, kemudian kami akan katakan kepada orang-orang yang mereka sekutukan, مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ, tetaplah di tempat kamu. Itu makananku. Dan juga sekutu-sekutu kalian. Fazayyalna bainahum, maka kami geser mereka. Wa qala syuraka'uhum, berkata sekutu-sekutu mereka, ma kuntum iyyana ta'budun. Lihat sekutu-sekutunya yang disembahnya berkata, ma kuntum iyyana ta'budun, kalian tidak menyembah kami. Kalian itu bukan menyembah kami. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, cukup Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin. In kunna an ibadatikum laghafilin. Sesungguhnya kami terhadap ibadah kalian tidak tahu menahu. Ghafil. Lalai, enggak tahu menahu. Kami enggak tahu menahu tentang kalian menyembah kami. Ya, ini ketika kami hidup bersama kalian, kami katakan beribadalah pada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beribadalah pada Allah, berdoalah pada Allah. Jangan berdoa kepada aku. Kemudian ketika wafat, tiba-tiba kuburannya dibesarkan. Diagungkan. Orang datang berduyun-duyun ke kuburannya. Meratap, meminta, beristighasah. Ila akhirihi. maka apa salah si mayit? Apa salah orang soleh tadi? Mereka menjawab, in kunna an ibadatikum laghafilin, kami enggak tahu menahu tentang penyembahan kalian padaku. Kemudian berkata pada Allah, ya Rabbi, in kun ya Rabbi, wahai Rabbku, ma kuntum iyana ta'budun atau tabarra'na ilaik, seperti ucapan para malaikat, tabarra'na ilaik, kami berlepas diri dari mereka kepada engkau ya Allah. Ma kanu iyana, mereka tidak menyembah kami. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat, saat itulah akan diungkapkan, akan dikeluarkan setiap jiwa apa yang telah dilakukannya. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan akan dikembalikan kepada Allah maula mereka yang hak. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sesatlah atau hilanglah dari mereka apa yang mereka ada-adakan secara dusta. Yaftarun dari kata iftira. Iftira artinya kedustaan-kedustaan. Wa dhalla maknanya hilang. Bukan sesat, tetapi hilang. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, hilang semua apa yang mereka dustakan ketika di dunia. Nanti akan membela, nanti wali-wali ini akan menolong, nanti mereka akan memberikan syafaat, nanti kadzab. Semua kadzabat, semua iftiraat saat itu dhallat, hilang, lenyap. Harapan-harapan tadi hilang karena itu kedustaan. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun, dan di hari Allah kumpulkan mereka seluruhnya, kemudian dikatakan kepada para malaikat, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka itu kepada kalian menyembah? Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna, maha suci engkau ya Allah, engkaulah wali-wali kami, min dunihim, bukan mereka, bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu menyembah jin, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka percaya dengan jin-jin tadi, dengan syaitan-syaitan tadi. Wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsihi, itu kemungkinan pertama yang dibahas tadi, yaitu kemungkinan yang disembahnya orang saleh, yang disembahnya nabiyun au malakun, nabiyun mursal au malakun muqarrab au saleh au orang saleh, maka hakikatnya mereka menyembah syaitan. Berarti siapa tagutnya? Tagutnya syaitan, bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang solehnya. Tapi tagutnya adalah syaitan. Sebagaimana dikatakan oleh para malaikat, bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka menyembah jin, menyembah syaitan. Kalau ternyata yang disembahnya memang ingin disembah, nah ini dikatakan wahuwa radin. Ucapan Imam Malik tadi, kullu ma 'ubida min dunillahi wahuwa radin. Ai in kana mimman yad'u ila ibadati nafsihi, yaitu orang-orang yang mengajak untuk menyembah dirinya, au kana syajaran atau dalam bentuk pohon, au hajaran atau dalam bentuk batu, au qabran atau dalam bentuk kuburan, au ghairi dzalik atau lainnya, mimma kana yattakhiduhul musyrikun atau yang lainnya yang biasa diambil oleh kaum musyrikin atau dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai asnaman ala suwaris salihin, apakah patung-patung dalam bentuk orang saleh atau malaikat-malaikat katanya, padahal mereka tidak pernah melihat malaikat, au ghairi dzalik atau lainnya, atau dalam bentuk salib-salib atau dalam bentuk bayi bersayap. Mereka anggap malaikat itu bayi bersayap seperti kaum Nasrani, kemudian mereka sembah. Fahiyya min taghut, maka itulah min taghut, termasuk taghut, patungnya, berhalanya, bukan malaikatnya. Patung-patungnya, berhala-berhalanya, gambar-gambarnya adalah taghut. Alladhi amarallahu ta'ala ibadahu an yukaffiru bi'ibadatihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk mengingkari peribadatan kepadanya. Wa yatabarra'u minhu, dan diperintahkan untuk berlepas diri daripadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ibrahim dan yang bersamanya adalah dari para anbiya. Walladzina ma'ahu minal anbiya. Hadza huwa sahih fi tafsirih. Telah ada teladan bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya dari para nabi. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah. Baik. Maka dikatakan di sini, Allah perintahkan untuk berlepas diri dari sesembahan-sesembahan tersebut. Wa min ibadati kulli ma'budin, dan dari peribadatan pada setiap sesembahan. Siwallah, selain Allah, kainan man kan, siapapun itu. Pokoknya selain Allah, kita harus berlepas diri. Wa hadza kulluhu min amali syaitan wa taswiluh aw wa taswili, itu adalah amalan syaitan dan tipu daya syaitan. Fa huwa alladhi da'a ila kulli batilin wa zayyanahu liman fa'alah, karena itu adalah apa yang diajak oleh syaitan kepadanya dari setiap batil dan apa yang diindahkan oleh syaitan pada siapa-siapa yang melakukannya. Ini orang yang melakukannya diindahkan gambarannya, engkau akan begini, engkau akan begitu. Wa hadha yunafi at-tauhid, ini bertentangan dengan tauhid. Alladhi huwa ma'na syahadat la ilaha illallah, bertentangan dengan tauhid yang merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Fattauhidu, maka yang namanya tauhid, huwal kufru bi kulli taghutin abadahu al-'abidun, berarti yang namanya tauhid adalah kekafiran, pengingkaran terhadap setiap taghut. Hati-hati, jangan salah paham. Tauhid adalah kekafiran. Masa Ustaz, belum selesai kalimatnya. Pengingkaran dan kekafiran terhadap taghut. Tauhid adalah al-kufru bi kulli taghutin. Tauhid adalah pengingkaran dan pengkafiran terhadap setiap taghut yang disembah oleh para abidun min dunillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah, ay minal anbiya. Idh qalu liqawmihim, ketika mereka berkata pada kaum-kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada pada diri Ibrahim uswatun hasanatun, dan juga pada yang bersamanya dari para nabi, ketika mereka berkata pada kaum mereka masing-masing, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah sendirinya. Demikian dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Wa kullu man 'abada wa kullu man abada ghairallah faqad jawaza bihi hajjahu. Setiap yang menyembah selain Allah, maka dia telah melampaui batasnya. Wa atahu minal ibadati ma la yastahiqquh, berarti dia telah memberikan ibadah kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Qala al-Imam Malik rahimahullah, at-taghut ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin. Wa kadzalika man da'a ila tahkimi ghairillahi ta'ala. Demikian pula siapa yang mengajak untuk berhukum kepada selain Allah dan kepada selain Rasulullah. Faqad taraka ma jaa'a bihi ar-rasul wa raghiba 'anhu. Berarti dia telah meninggalkan apa yang dibawa oleh para rasul dan telah raghiba 'anhu. Benci, tidak suka kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Raghiba kalau diiringi 'an artinya benci. Kalau raghiba diiringi fi artinya suka. Inilah bahasa Arab. Kadang satu kalimat mengandung dua makna, maknanya bertentangan lagi. Benci dan suka. Raghiba bisa bermakna benci, bisa bermakna suka. Tergantung huruf yang mengiringinya. Raghiba fi suka, raghiba an benci. Wa ja'ala lillahi syarikan fit ta'ah. Dan berarti orang itu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam ketaatan. Wa khalafa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berarti dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallam. Jaa bihi maknanya dibawa. Kalau kita terjemahkan letter lat yang Rasulullah sallam datang dengannya, dan itu kadang-kadang sulit dipaham, tidak mudah dipaham, maka saya terjemahkan secara langsung, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima amarahu Allah, pada apa yang Allah perintahkan dalam ucapannya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, hendaklah engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdarhum, dan hati-hatilah, hindarilah mereka. An yaftinuka, jangan sampai mereka membuat fitnah kepadamu. An ba'dima anzalallahu laik, jangan sampai mereka memfitnah kamu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Wa qawluhu fala wa rabbika la yu'minun, dan juga dalil lainnya, fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepadamu pada apa yang mereka perselisihkan. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Demi Rabbmu, yakni demi Allah. Demi Allah tidak beriman sampai mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul. Fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak dapat di hati mereka harajan, rasa berat. Mimma qadait, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar tunduk menerima. Ini tegas sekali ayat ini, menunjukkan siapa yang tidak berhukum kepada Rasulullah berarti mereka kafir. Saya tidak mau berhukum dengan sunnah. Saya akan berhukum dengan Quran saja. Apa hukumnya? Kafir. Murtad, keluar dari Islam. Walaupun mereka menamakan diri mereka Quraniyun, golongan Quran. Kadzabu wa aimullah, mereka berdusta demi Allah. Karena mereka tidak mengikuti Quran. Al-Quran menyuruh untuk berhukum kepada Rasulullah SAW. Berhukum pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan memerintahkan untuk taat pada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Allah katakan, anihkum bainahum bima anzalallah. Nabinya disuruh untuk menghukumi dengan Quran. Sedangkan manusia dikatakan oleh Allah, la yu'minun. Fala warabbika la yu'minun. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai mereka mau berhukum kepadamu, wahai Rasul. dan kalau sudah diputuskan mereka terima, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, tidak didapati di hati mereka rasa berat, rasa enggan, enggak ada di hati mereka penolakan, mereka menerima, wa yusallimu taslima, benar-benar tunduk, benar-benar menerima. Ini ikhwan bin a'azakumullah, bab yang sangat berat dan rawan. Berat ketika kita berpegang dengannya, sangat berat. Rawan disalahpahami. Banyak orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan alasan-alasan tadi. Tidak mengikuti sunnah kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Nabi. Padahal tidak mengikutinya karena asbab yang musawwir. Dia menganggapnya itu dhaif. Atau dia menganggapnya bahwa itu bukan wajib. Maka tidak dikatakan kafir. Atau dia mengatakan bahwa itu tidak harus. Tidak wajib. Atau bodoh. Tidak mengerti kalau itu sunnah ila akhir. Asbab. Sehingga hati-hati. Bab ini barakallahu fikum adalah untuk kehati-hatian kita. Agar kita benar-benar perhatian. Jangan sampai ada penolakan terhadap satu sunnah pun. Yang kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dinukil dalam kitab yang kalian sudah baca, Ta'dhimu Sunnah, ya. Aku enggak akan meninggalkan satu sunnah pun karena aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah an azir, aku akan menyimpang sesat, aku akan kafir. Ikhwan bin a'azakumullah, dan itu bukan hanya ucapan beliau, ucapan para sahabat, ucapan para ulama, bahwa menyimpang dari sunnah ancamannya adalah kufur dan syirik. Walaupun selangkah demi selangkah demi selangkah, menjauh menjauh menjauh, untuk kita agar kita benar-benar berpegang berhukum dengan sunnah, bukan kemudian untuk menggampang-gampangkan mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Hukum pidana, hukum KUHP dan sebagainya, undang-undang itu hasil pembicaraan mereka yang sebagian besarnya muslimin. Syaratnya adalah apa yang dikatakan tadi, waman yahkum bihima. Berhukumlah pada Quran dan Sunnah dan pada mereka yang berhukum dengan keduanya. Baik, sehingga jangan dikatakan secara global seluruhnya taghut. Jangan. Kita lihat satu persatu. Apa saja isinya? Tidak boleh mencuri sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak boleh narkoba. Oh bagus, cocok dengan Quran dan Sunnah. Begitu. Ya. Jangan kemudian kalian serta merta menyatakan bahwa ini taghut. Kalau ternyata di dalamnya ada tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh kalian, nah itu baru tawud. Tetapi kalau perintahnya kebaikan-kebaikan, maka sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan, kita katakan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah? La sam'a wa la ta'ah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan pada yang baik. Barakallahu fikum. Apa hukumnya memakan makanan acara pida seperti asinan dan lainnya? Kalau bicara hukum makanannya, makanan tidak berubah jadi haram. Makanan tidak berubah jadi haram. Bahkan pertanyakan pada Syekh bin Bas pun, tidak selama itu bukan sesembahan. Sesembahan pun, kata Syekh bin Bas masih, tidak jadi haram kalau bukan sembelihan. Jadi kalau ada sesajen, ada telur, ada ayam, ada apa lagi? Maka telurnya halal, ayamnya haram. Karena ayam sesembelih untuk selain Allah, maka itu haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Adapun telur bukan sembelihan. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud bahwasanya sampai acara syirik saja tidak menjadikan dia jadi haram kecuali kalau persembahan. Wallahu taala alam. Apalagi acara bid'ah. Hanya saja catatannya, kalau kamu menganggap itu boleh dimakan, apakah kamu ikut makan di sana? Haram. Kenapa? Bukan karena makanannya. kamu meramaikan acara bid'ah, kamu ikut meramaikan acara yang tidak syar'i. Di situ letak haramnya. Tidak boleh adalah engkau ikut dalam acara-acara yang batil. Bukankah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih? Kalau kamu mampu, bubarkan. Bubar. Barangkali kamu penguasa di sana. Tidak ada. Acara tahun ini tidak ada. Bid'ah itu muhdatsah. Baik. Kalau enggak bisa ya dengan lisan. Jangan ya akhi itu begini. Kepada siapa yang kamu mampu dan tidak dikhawatirkan adanya madarat. Kalau paling sedikit dengan hati. Benci, tidak suka, jangan ikut makan di situ. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dianterin ke rumah, ya, oh ini halal ya. Makasih, akhirin sering-sering ya. Jangan. Kamu katakan sesungguhnya sih enggak setuju yang demikian. Sebagai apa? Bara'ah, sudah hilang tulisannya. Sebagai bara'atu dzimmah. Masa kamu sepakat dengan itu? Malah senang dikasih makanan? Katakan bahwa saya tidak sepakat. Kalau kamu tidak berani, ya paling tidak dengan bahasa yang sangat sopan. Ini pendapat saya. Artinya, kamu buat seperti itu, jangan libatkan saya. Saya tidak setuju dengan yang kayak gini. Saya beda. Mudah-mudahan besok tidak dikasih lagi. Atau mudah-mudahan minta dikasih lagi. Barakallahu fikum. Jadi kalau makanannya sih, saya tidak berpendapat kalau itu jadi haram. Nah, ada beberapa ikhwan kasih, dibuang depan orangnya. Apa itu? Pengingkaran? Barakallahu fikum. Menjadikan mereka salah paham dengan sekian masalah. Dikira bahwa makanannya jadi haram. Akhirnya dikira sembelihan mereka juga haram. Berarti dikira kita mengkafirkan mereka karena makanannya orang kafir haram. Oh jadi besar. Jadi fitnah. Dan itu darar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan asyakurka wa atubilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.